warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang dikaruniakan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan curahan rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala tersebut tidak pernah berhenti setiap detik pun di dalam kehidupan kita. Detik demi detik yang kita lalui di permukaan bumi bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat tersebut. Dan Allah tabaraka wa taala menjanjikan akan menambahkan nikmat-nikmatnya manakala kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tabaraka wa taala mengancam dengan adab yang sangat teramat dahsyat manakala kita tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita. Hanya ada dua jenjang untuk manusia: syukur atau tidak syukur. Hanya ada dua jalan untuk manusia: syukur atau kufur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, saya aku akan tambahkan kepada kalian. Manakala kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah teramat keras. Oleh karena itu, yang tidak bersyukur otomatis masuk ke dalam kufur dan mendapatkan ancaman berat dari Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala menginginkan dari kita hamba-hambanya agar hati kita selalu bergantung kepada Dia satu-satunya, agar hati kita bergantungnya hanya kepada Dia satu-satunya, di mana tidak ada siapapun lain selain Dia. Berharap, bertawakal, memohon dengan aneka ragam permohonan, boleh jadi permintaan nikmat, permintaan karunia, permintaan anak, permintaan jodoh, atau mohon perlindungan dari mara bahaya, baik dalam diri kita sendiri, pada anak dan keturunan dan keluarga, pada usaha, dalam perjalanan, dalam mencari nafkah, di darat ataupun di laut. Jadikan semua itu hanya kepada Allah mengarah satu-satunya. Ini dia la ilaha illallah. Qawlan wa fi'lan. Ini dia la ilaha illallah secara ucapan dan secara amalan. Sehingga hati seorang hamba hanya mengarah kepada Allah. Berharap dari Allah, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, takut kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah, takut akan murka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itulah sesuatu dari hamba yang paling Allah cintai. Manakala dia ucapkan dan dia amalkan la ilaha illallah. Dan tidak ada di akhirat amalan yang lebih berat di timbangan yaumil mahsyar, lebih daripada itu. Sehingga la ilaha illallah dalam maknanya yang hak, dalam pengamalannya yang hak, di timbangan yaumil mahsyar itu akan lebih berat daripada langit dan bumi. Itu akan lebih berat daripada langit dan bumi. Law anna samawat wal ard fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah. Sekiranya langit dan bumi diletakkan di neraca timbangan yang satu, dan la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan yang satu, lama malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat, lebih condong beratnya kepada la ilaha illallah dibanding langit dan bumi. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hiduplah dengan la ilaha illallah yang telah Anda ikrarkan dengan lisan, wujudkan dalam amalan, dan ketahuilah bahwa mengucapkannya saja tanpa mengamalkannya tidak bermakna apa-apa di sisi Allah, walau bermakna di sisi manusia. Sekali lagi, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda sekarang berada, la ilaha illallah manakala diucapkan saja dan tidak diamalkan, maka tidak akan bermanfaat apapun di sisi Allah, di hadapan Allah, walau dia memiliki manfaat di sisi manusia. Dan yang terpenting bagi seorang hamba adalah penilaian Allah tentang dirinya dan bukan penilaian manusia tentang dirinya. Oleh karena itu, ucapkanlah la ilaha illallah dan amalkanlah la ilaha illallah, dan jaga dia untuk selalu ada di dalam dirimu, dalam hidupmu, sampai engkau wafat, sampai engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dan yang Allah paling benci adalah di saat hamba hatinya mengarah kepada selain Allah. Apapun selain Allah itu, nabi, wali, matahari, api, dan yang lainnya, dan mengarahnya hati kepada selain Allah akan membuat seorang hamba meminta kepada selain Allah itu, memohon kepada selain Allah itu, berharap dari selain Allah itu. Harapan-harapan yang tadi kita sebutkan harusnya hanya kepada Allah, satu persatu dia alihkan kepada selain Allah. Ketika itu terjadi, maka si hamba telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Syirik dan kufur bagaikan dua belah mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kekufuran adalah kesyirikan. Kesyirikan bagian daripada kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan manakala ini terjadi, maka si hamba tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Walau dia ucapkan la ilaha illallah itu pagi, siang, malam, sore, tak ada gunanya ucapan yang diucapkan yang dibantah oleh amalan. Oleh karena itu, kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu engkau meminta kepada orang yang sudah mati, manakala engkau mengucapkan la ilaha illallah kemudian engkau meminta kepada penghuni gunung, penjaga pantai, penjaga laut, penjaga danau, dan yang lainnya dan yang lainnya, maka la ilaha illallah yang engkau ucapkan telah engkau hancurkan sendiri dengan amalmu. Kalau engkau wafat dalam kondisi seperti ini, engkau menghadap Allah tanpa la ilaha illallah dan engkau bukan lagi muslim, namun engkau adalah musyrik. Dan orang musyrik bukanlah muslim. Gerangan apa yang akan engkau harapkan di sisi Allah nanti di akhirat, wahai saudaraku, wahai saudariku, manakala engkau datang kepadanya bukan sebagai seorang muslim, sementara Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dengan tegas dan jelas bahwa Allah tidak menerima kecuali hanya Islam. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْ, yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima. وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, di akhirat menjadi orang yang pasti merugi, kerugian yang sebenar-benar merugi. Ini nasibmu di akhirat kelak, manakala engkau datang kepada Allah tanpa membawa la ilaha illallah. Allah akan haramkan untukmu surganya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Kami tidak berani mengharamkan surga untuk siapapun. Kecuali orang-orang telah Allah pastikan penduduk neraka. Di dalam Al-Quran, atau Allah tabaraka wa ta'ala memastikannya melalui lisan Rasulnya tercinta. Sebagaimana kami tidak berani memastikan surga untuk siapapun selain orang-orang yang telah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebut oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah. Namun Allah telah mengatakan ia mengharamkan surga kalau menghadap dia dengan membawa kesyirikan. Kalau haram bagimu surga, maka tidak ada tempat lain di akhirat kalau bukan surga selain neraka. Oleh karena itu, saya mengajak diri sendiri dan saya mengajak saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat yang aku cintai karena Allah, mari selamatkan la ilaha illallah kita dengan mengamalkan la ilaha illallah itu dalam kehidupan, tidak hanya sekedar diucapkan. Bab kita dalam kajian subuh ini masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu tentang syafaat. Dan kita sudah katakan bahwa syafaat, manakala kita membaca kitabullahi azza wa jal, maka ada yang dinafikan dan ada pula yang ditetapkan. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sebahagian manusia mengibadati selain Allah dengan penuh keyakinan bahwa selain Allah ini bisa mendekatkan dia kepada Allah. Dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah melalui perantara ini, yang akan memberikan kepadanya syafaat di sisi Allah. Dan ini batil. Dan inilah yang tadi kita katakan di awal mukaddimah pertemuan ini, bahwa manusia yang Allah inginkan hatinya bergantung hanya kepada Allah, jangan bergantung kepada selain Allah. Dan salah satu ketergantungan hati seorang makhluk kepada selain Allah adalah ketika dia memohonkan, memintakan syafaat kepada selain Allah, agar selain Allah itu mendekatkan dia kepada Allah. Agar selain Allah itu meminta kepada Allah, agar Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan kepadanya kait wa kait, ini, ini, dan ini. Sehingga ketika sesuatu selain Allah, seseorang selain Allah, dia yakini bisa menolong posisinya di sisi Allah, memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga memiliki kekuatan syafaat di sisi Allah, maka hatinya mulai bergantung dan tergantung kepada sesuatu selain Allah itu. Sementara yang Allah inginkan, la ilaha illallah. Tidak ada kecuali hanya Allah. Dan salah satunya adalah ketergantungan hati. Maka hilangkan ketergantungan hati kepada selain Allah itu. Hilangkan ketergantungan hati kepada nabi, kepada wali, kepada api, kepada matahari, kepada sapi, dan seluruh apapun yang diibadati manusia selain Allah. Satu-satunya yang bisa berbuat hanya Allah. Satu-satunya yang bisa memberimu manfaat adalah Allah. Satu-satunya yang bisa menolak darimu mudarat adalah Allah. Dan kalau Allah memberikan mudarat kepadamu, satu-satunya yang bisa mengangkatnya adalah Allah. Tidak ada apapun, siapapun selain Allah yang bisa melakukannya. Walaupun makhluk yang paling sangat dekat sekali kepada Allah, tidak bisa melakukan apapun untukmu. Bukankah Rasulullah SAW telah berkata, La ughni anki minallahi syai'a, Rasulullah SAW berkata kepada putrinya, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu di sisi Allah. Adakah manusia yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah membawakan babu syafa'ah, bab syafa'at, pengarang kitab At-Tauhid membawakan dalil-dalil sebagaimana yang beliau menjadikan itu sebagai manhaj kitabnya. Beliau hanya membawakan dalil-dalil dan setelah itu mengambil poin-poin pelajaran di akhir bab. Beliau berkata, rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah wa qawlullahi azza wa jal. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, wa andhir bihil ladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi'i la'allahum yattaqun. Wa andhir bihil ladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Berikan peringatan dengan Al-Quran tersebut orang-orang yang takut akan dikumpulkan di padang mahsyar kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunih. Mereka tidak memiliki selain dia waliyun wala syafi'. Tidak ada wali selain Allah. Tidak ada syafi' pemberi syafaat selain Allah. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan dengan engkau berikan peringatan kepada mereka, mereka menjadi orang yang bertakwa. Kapan ia bertakwa? Pada saat dia takut hari pertemuannya dengan Allah. Hari di mana manusia dikumpulkan kepada Allah. Hari di mana manusia dikembalikan kepada Allah. Manakala dia tidak menjadikan sesuatu selain Allah sebagai wali dan tidak menjadikan sesuatu selain Allah sebagai syafi'i, pemberi syafaat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tiga poin ini akan menjadikan seorang yang bertakwa. Dan semua kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan semua lisan da'i, semua lisan mubaligh, semua lisan ustaz, para khutaba, para khatib, para penceramah, mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia takwa. Di antaranya adalah tidak menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Dia langsung kepada Rabb-nya. Dan dia tidak menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini yang Allah inginkan. Hati manusia yang langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak diberikan kepada sesuatu selain Allah dulu. Dan sesuatu selain Allah ini akan menyampaikan hajatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, siapapun dia. Kalau dahulu di zamannya Nabi SAW adalah Lata dan Uzza, boleh jadi di zaman kita bukan Lata dan bukan Uzza. Namun dalam konsep yang sama, dalam pola kesyirikan yang sama, dalam tata kesyirikan yang sama, permintaan diberikan kepada selain Allah, dan selain Allah itu yang dimintakan untuk memintakan kepada Allah, agar Allah curahkan permintaan-permintaan kita tersebut melalui orang yang memiliki syafaat di sisi Allah. Ini dia pola kesyirikan. Dan dengan cara seperti ini terjadi kesyirikan di permukaan bumi. Engkau tidak langsung kepada Allah, namun permintaanmu engkau berikan kepada selain Allah, dan engkau penuh keyakinan selain Allah inilah yang akan memintakan permintaan itu kepada Allah. Ini adalah kesyirikan, saudaraku, kesyirikan saudariku, yang akan menghanguskan la ilaha illallah yang Anda ucapkan. Kalau ingin mempertahankan la ilaha illallah itu, tinggalkan yang seperti ini. Anda adalah hamba Allah. Mintalah langsung kepadanya. Allah dekat denganmu. Tidak perlu ada perantara antara dirimu dengan Rabbmu. Dan Rabbmu telah mengatakan, tak ada yang seperti itu. Hilangkan keyakinanmu, ada sesuatu, ada seseorang yang memiliki kekuatan di sisi Allah untuk memberikan syafaat. Allah sudah nyatakan itu tidak ada. Laisa lahu min dunihi wali wala syafi'. Tidak ada selain Allah sebagai syafi', tak ada. Itu hanya bujuk rayu iblis, cara syaitan untuk menjadikan hatimu tidak bergantung kepada Allah, namun bergantung kepada selain Allah. Maka jauhi, tinggalkan. Sesoleh apapun seseorang pasti tidak akan melampaui kesolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diyakini oleh seluruh manusia kecuali segelintir manusia-manusia sesat di permukaan bumi ini yang menyatakan gurunya lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'immahnya lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada a'immahnya, kepada imam-imamnya ilmu yang tidak Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini aliran sesat. Jauhi mereka. Rasulullah yang paling berilmu, dan Rasulullah yang paling takut kepada Allah, Rasulullah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan itu sedekat-dekatnya Nabi SAW kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah panggil Rasulullah SAW ketika mi'raj, mendekat kepadanya zatan, sehingga naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ala kulli hal, kembali kita kepada bahasan syafaat, bahwa Allah menafikan, meniadakan, mengatakan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan syafaat di sisi Allah. Kalau sudah tidak ada, maka tidak ada lagi kebolehan manusia bergantung kepada selain Allah, agar selain Allah itu memohonkan permohonan-permohonannya kepada Allah, memberikan pertolongan di sisi Allah agar permohonan-permohonannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau ini saja sudah syirik, hatimu ingin kepada Allah tapi melalui perantara, maka bayangkan syiriknya orang-orang yang meminta kepada perantara itu selain Allah itu, dan tidak meminta kepada Allah. Maka dia lebih terjerumus lagi ke dalam kesyirikan yang dalam. Karena hatinya sudah berpaling kepada selain Allah tanpa kepada Allah. Sedangkan kepada Allah saja, namun melalui perantara Allah, menyatakan itu syirik. Wahai saudara-saudaraku yang mencintai para ulama, wahai saudara-saudaraku yang mencintai orang saleh, wahai saudara-saudaraku yang mencintai wali dan nabi, mencintai nabi dan wali, kecintaan Anda sudah benar, namun amalan Anda menjadikan mereka perantara batil. Dan jangan jadikan alasan cinta kepada mereka kebolehan untuk berbuat syirik. Karena seluruh nabi mendakwahkan untuk menghindari syirik itu. Dan seluruh wali yang benar-benar wali, wali yang beriman dan bertakwa, yang mengikuti jejak langkah para nabi, mendakwahkan agar menjauhi kesyirikan itu. Hanya godaan iblis dan bala tentaranya yang menjadikan kecintaan Anda kepada mereka sebagai batu loncatan untuk menjerumuskan Anda ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan acap kali terjadi dan sering kali terjadi bahwa kesyirikan itu terwujud pasca matinya atau meninggalnya orang soleh itu. Itu yang paling sering terjadi. Walaupun sekarang ini sudah dimulai, kesyirikan itu terjadi ketika mereka masih hidup, namun yang jelas dia bukan orang soleh. Kalau dia mengizinkan kesyirikan untuk dirinya, itu hanya soleh label manusia kepadanya, namun di sisi Allah adalah du'atun ala abwabi jahannam. Namun kalau benar-benar dia soleh, benar-benar dia orang yang beriman dan bertakwa, benar-benar di sisi Allah, ilmu di sisi Allah bahwa dia adalah wali, pasti tidak mau dia disekutukan dengan Allah. Nabi SAW adalah wali Allah tabaraka wa ta'ala yang paling hebat. Namun menyekutukan Nabi dalam penyebutan dengan Allah saja Nabi mengingkari. Mengingkari sahabat yang mengatakan sya'allahu wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Nabi SAW mengatakan aja'altani lillahi nidda, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul ma sya'allah thumma syi'ta, katakan ma sya'allah, Allah berkehendak, thumma kemudian, Allah dulu yang berkehendak, kemudian engkau berkehendak. Jangan katakan ma sya'allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Kalimat lisan dijaga oleh Allah, nabinya dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan disekutukan dia dengan Allah. Kalau dia benar-benar wali, benar-benar orang soleh, tak akan dia ridha dia disekutukan dengan Allah ketika dia masih hidup. Dia pasti mengingkarinya. Namun setelah dia wafat, iblis mulai membuat cerita. Iblis dan bala tentaranya mulai membuat rekayasa cerita. Begini dan begitu, begini dan begitu. Sehingga hati manusia tertarik kepada selain Allah. Dan ini kisah terjadinya syirik pertama di permukaan bumi. Di kaumnya Nabi Nuh, iblis berhasil menyeret mereka kepada kesyirikan melalui pintu kecintaan mereka kepada orang soleh yang sudah wafat. Nah, maka di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tidak ada wali, tidak ada syafi'i, tidak ada orang yang mampu memiliki kekuatan memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, yaitu syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah. Syafaat yang dinafikan oleh Allah. Ayat yang kedua terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a wa qawluhu, dan firman Allah qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah syafa'at semuanya. Semua syafa'at milik Allah, tak ada syafa'at milik yang lain. Ini menunjukkan bahwa Allah menafikan, meniadakan syafaat milik selain Allah dengan menyatakan dia hanya milik Allah satu-satunya. Bagi Anda saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat yang belajar kaedah-kaedah Arab, Anda akan menyaksikan di dalam ayat ini ada takdimun wa ta'khir, ada yang didahulukan dan diakhirkan, ada yang harusnya di awal dijadikan akhir, ada yang harusnya di akhir dijadikan di awal oleh Allah. Dan ini salah satu uslub Arabi uslub dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab. Dan yang harusnya posisinya diakhirkan lalu diawalkan, ini menunjukkan pentingnya itu untuk difahami, pentingnya itu untuk diketahui. Ya, kalimat kalau dikembalikan kepada susunan bahasa, qul asy-syafa'atu lillahi jami'ah, katakan syafaat milik Allah. Namun Allah dahulukan lillahnya, Allah dahulukan milik Allahnya, sama dengan iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka, namun Allah dahulukan iyyakanya, menunjukkan pentingnya itu untuk difahami, penekanan makna bahwa dia adalah satu-satunya hanya milik Allah ibadah itu. Sama dengan ini, satu-satunya hanya milik Allah syafaat itu. Pahamlah kita bahwa syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki syafaat. Syafaat yang mana? Kekuatan mustaqillah, kemampuan mustaqillah, kemampuan independen, kemampuan diri, kemampuan mutlak, bahwa dia punya posisi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa memberikan ini, memberikan itu, menolong dia untuk ini, menolong dia untuk itu. Sebagaimana posisinya para menteri di samping para raja. Sebagaimana posisi orang-orang yang sangat dekat dengan para khalifah. Khalifah sungkan kepadanya, khalifah menghormatinya, khalifah memuliakannya, raja menghormatinya, raja memuliakannya. Sehingga ketika dia meminta sesuatu, dengan gampang raja akan kabulkan. Berbeda kalau rakyat yang jelata, yang tidak dikenal meminta, belum tentu raja akan peduli kepada permintaannya. Itu manusia kepada manusia. Anda sudah bicara tentang Rabb-nya manusia. Maka tidak ada lagi rumus itu di sisi Allah. Itu hanya berlaku kepada manusia yang dhaif, kepada manusia yang lemah, kepada manusia yang membutuhkan manusia lain. Tanpa manusia lain, dia tidak bisa apa-apa. Dia besar dengan orang lain yang membesarkannya. Berbeda dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang sudah mulia sebelum makhluk ada, yang sudah akbar sebelum makhluk ada, yang sudah terpuji sebelum makhluk ada, yang sudah berkuasa sebelum makhluk ada. Sehingga tidak ada seorang makhluk pun yang mendapatkan posisi bagaikan menteri di hadapan rajanya manusia, siapapun itu. Ini dia tauhid, saudaraku. Fahami itu dengan baik, cerna ini dengan baik, agar kemudian hati Anda benar-benar di dalamnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar memiliki la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah, dan mengamalkan la ilaha illallah, dan mempertahankan la ilaha illallah itu, dan mempertahankan la ilaha illallah itu hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah mertua saya di kampung, dahulu waktu pembangunannya diadakan semacam ritual pembantaian ayam, lalu darahnya ditumpahkan di tanah yang akan dibangunkan rumah. Tujuan ayam itu dibantai bukan untuk dimakan. Bagaimana cara bertobatnya Ustadz bagi yang melakukan hal tersebut? Dan bagaimana cara merukyah rumah tersebut Ustadz? Karena ada beberapa kejadian aneh yang terjadi di rumah, dialami oleh beberapa orang. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Ini salah satu bentuk kesyirikan. Ini salah satu bentuk kesyirikan, yaitu kesyirikan mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang mungkin mayoritas kita hafal, Inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu saja, jangan salat untuk selain Allah. Wanhar, menyembelihlah untuk Rabbmu saja, jangan menyembelih untuk selain Allah. Dan ini salah satu bentuk fenomena kejadian ritual di tengah masyarakat Indonesia, penyembelihan untuk selain Allah. Siapa yang menyuruh Anda menyembelih ini? Hewan seperti ini, kemudian darahnya dicurahkan di tanah pembangunan rumah atau di pondasi-pondasi rumah. Siapa yang memerintahkan untuk itu? Allah, di mana Allah perintahkan di dalam Al-Quran? Rasulullah, di mana Rasulullah SAW memerintahkannya di dalam hadis? Tidak ada berarti perintah dari selain Allah. Kalau tidak ada, berarti perintah dari selain Allah. Maka telah terjadi kesyirikan dengan cara yang seperti ini, yaitu dari sisi, dari bab penyembelih hewan untuk selain Allah. Inilah yang disebut dengan sembelihan untuk selain Allah. Dan cara taubatnya adalah tinggalkan itu, sesali, dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi. Rumus taubat sama. Taubat dari khamar, taubat dari judi, taubat dari zina, taubat dari syirik, taubat dari perdukunan, sama, tinggalkan, jangan pernah lakukan lagi, tinggalkan, sesali masa lalu yang telah berbuat dosa yang sangat teramat dimurkai oleh Allah, dan kemudian punya tekad untuk tidak lagi akan mengulanginya. Lalu bagaimana dengan merukyah rumah tersebut? Sering baca Al-Quran di dalam rumah itu, terkhusus surat Al-Baqarah. Terkhusus surat Al-Baqarah, itulah dia surat khusus pengusir jin-jin jahat daripada rumah kita. Kalau mereka ada, Allahu a'lam mereka ada atau tidak. Tapi kalau mereka ada, dan rumah itu sering dibacakan Al-Quran, terkhusus surah Al-Baqarah, maka mereka tidak akan betah untuk tinggal di rumah tersebut dan akan meninggalkan rumah itu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seseorang berada di hutan, ketika hendak sholat dan menjadikan pohon di sekitarnya sebagai sutroh, apakah dibolehkan karena melakukan ruku dan sujud di depan sutroh? Apakah ini ada kaitannya dengan perbuatan kesyirikan? Jazakumullahu khairan. Innamal a'malu binniyat. Amalanmu tergantung niatmu. Ketika kita ruku dan sujud, otomatis kita ruku dan sujud di hadapan kita ada benda, apapun jenis benda itu. Kalau tidak pohon, maka dia adalah dinding. Kalau tidak dinding, maka dia adalah meja. Kalau tidak meja, maka dia adalah sutroh. Kalau tidak sutroh yang dibuat oleh manusia, kalau tidak dia adalah kursi. Kalau tidak dia adalah orang lain, makmum, yang ada di saf depan, kita di saf yang kedua. Apakah kita menjadikan mereka semua adalah tempat kita ruku dan sujud, dan ruku dan sujud kita berikan kepada orang yang ada di depan kita, kepada dinding yang ada di depan kita, kepada kursi atau meja yang di depan kita, kepada Ka'bah yang ada di depan kita? Tidak sama sekali. Ruku dan sujud kita kepada Allah, namun itu hanya sutrah kita. Maka kalau memang niatnya menjadikan sutrah, maka itu adalah amalan yang benar. Karena Rasulullah SAW sholat menghadap sutrah dan menyuruh kita untuk sholat menghadap sutrah. Sebuah pembatas yang membatasi antara kita dengan sesuatu yang akan lewat di hadapan kita ketika kita sholat. Idza shalla ahadukum, kata Nabi SAW, falyusalli ila sutrah. Kalau salah seorang di antara kalian sholat, maka sholatlah di depannya ada sutrah. Maka sutrah itu bisa saja pohon, seperti yang Anda tanyakan. Bisa saja dinding, sebagaimana imam-imam yang sholat. Bisa saja makmum, manusia-manusia yang sholat di depan kita, kita di saf yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan kita ruku dan sujud, ada manusia di depan kita. Maka ini adalah tidak menjadikan pohon tersebut sebagai benda yang kita ruku dan sujud kepadanya. Nabi SAW ketika sholat di padang pasir, dan padang pasir itu hamparan terbuka, Nabi mengambil tombak dan menombakkannya di pasir, lalu sholat menghadap tombak itu. Apakah Nabi ruku dan sujud kepada tombak? Jelas tidak. Nah, maka innamal a'malu binniyat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengaplikasikan la ilaha illallah dengan sempurna, dan apakah bermanfaat mentalkinkan la ilaha illallah kepada orang yang sudah pikun? Mengaplikasikan la ilaha illallah dengan sempurna adalah tetap mengucapkannya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat. Namun sempurna dalam arti kata tidak ada cacat sedikit pun, ini sulit. Hanya para nabi dan rasul yang memiliki posisi itu. Karena kalau kita sudah riya saja, berarti kita sudah tidak sempurna menjalankan la ilaha illallah. Kalau kita berbuat maksiat, dosa-dosa besar, berarti kita sudah tidak sempurna menjalankan la ilaha illallah. Kalau itu yang dimaksud dengan kesempurnaan. Tapi kalau yang dimaksud dengan kesempurnaan adalah tidak berbuat syirik, maka bisa. Banyak manusia hidup tanpa syirik. Banyak manusia hidup tanpa syirik. Adapun mentalkinkan orang yang pikun, ditalkin la ilaha illallah, ditalkinkan la ilaha illallah pada mereka, tidak mengapa. Karena kita tidak tahu di tengah kepikunan mereka, ada saat-saat di mana mereka menyadari. Sama dengan mentalkinkan orang yang mungkin pingsan atau koma dan hilang kontak antara kita dengan dia. Kita panggil-panggil dia tidak menyahut. Kita panggil-panggil namanya dia tidak bereaksi. Jadi dia masih mendengarkan kata-kata kita, namun sudah diberikan oleh Allah kelemahan yang sangat sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan suara, sehingga tidak lagi bisa menggerakkan anggota tubuh. Hal yang sama dengan orang yang pikun. Wallahu ta'ala alam. Naam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukumnya berziarah ke makam para wali? Dikarenakan banyak orang-orang yang berbondong-bondong berziarah ke sana. Kalau murni berziarah, ziarah kubur, boleh. Tapi murni berziarah kubur, karena disyariatkan berziarah kubur. Kalau ada seorang da'i yang mengatakan di dalam agama Islam tidak boleh ziarah kubur, itu da'i yang sesat. Karena Nabi menyuruh kita berziarah kubur. Dan Nabi melakukan ziarah kubur secara amalan. Maka kalau ada orang yang melarang-larang ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur, betul-betul ziarah kubur yang tidak boleh, ini salah satu bentuk daripada kesesatannya. Tidak mengertinya dia agama Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengertinya dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang itu murni ziarah kubur. Murni ziarah kubur itu apa? Anda datang kepada sebuah kuburan, lalu kemudian Anda ucapkan doa ziarah kubur di sana, doa ziarah kubur yang diajarkan Rasulullah, dan Anda menghayati bahwa suatu saat Anda akan seperti itu. Anda akan wafat, Anda akan masuk di dalam kubur, Anda akan ditanya oleh malaikat, dan suatu saat Anda akan dibangkitkan dari kubur itu langsung di padang mahsyar, sehingga hati Anda melunak untuk beragama, hati Anda melunak untuk kembali kepada Allah, meninggalkan kebebalan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia ziarah kubur. Dan boleh dilakukan di kuburan siapapun, dari kuburan kaum muslimin, termasuk kuburan yang Anda tanyakan tadi, kalau murni ziarah kubur. Namun kalau lebih daripada sekedar ziarah kubur, maka perlu dipertanyakan lebihnya bentuknya seperti apa. Oh, lebihnya kita mau baca Al-Quran di sana. Kenapa harus baca Quran di kuburan beliau? Bukankah baca Quran itu di masjid lebih baik? Kata orang membaca Al-Quran di kuburan para wali itu cepat diterima oleh Allah. Keyakinan bid'ah. Nabi tidak pernah sebutkan itu. Keyakinan yang salah. Nabi tidak pernah sebutkan itu. Sekiranya itu ada, maka kuburan Nabi lah kuburan yang pertama kali untuk mendapatkan spesialisasi itu. Nabi akan mengatakan, baca Quran di kuburku. Niscaya bacaan Quran kalian di kuburku akan membuat Al-Quran kalian diterima di sisi Allah. Amal soleh kalian diterima di sisi Allah. Kalau tujuannya adalah meminta sesuatu kepada wali itu, kita mau berbisnis, lalu minta kepada wali itu memberkahi wali yang sudah wafat itu. Kita sedang sakit, pergi ke sana agar disembuhkan oleh wali yang sudah wafat itu. Ini syirik besar, bertentangan dengan la ilaha illallah. Semoga saudaraku atau saudariku yang bertanya dan saudara-saudariku yang menyaksikan acara ini mengerti akan bahasan yang tadi. Karena sebagian kaum muslimin ketika kita melarang orang untuk pergi berziarah kubur dengan fenomena kesyirikan, Mereka menganggap kita melarang manusia ziarah kubur. Bukan ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya ibadatun masyru'ah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh. Barakallahu fiik saudaraku atau saudariku. Di tempat saya, jika ada orang yang meninggal dunia, diadakan pengajian di atas kuburannya selama 7 hari. Katanya untuk melindungi mayat dari fitnah kubur dan mendatangkan malaikat agar si mayat tidak merasa takut. Apakah boleh hal seperti ini, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Amalan bid'ah, keyakinan bid'ah. Nabi tidak pernah perintahkan. Apabila ada orang yang meninggal, lalu kemudian selama 7 hari didatangi terus, dibacakan Al-Quran di sampingnya. Kalau sudah ada Al-Quran di sampingnya, dia tidak takut lagi. Tidak bisa. Manusia apabila sudah meninggal, hubungan dengan manusia di atasnya terputus. Kecuali 3 perkara. Hubungan dengan manusia yang ada di atas, di permukaan bumi terputus. Kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Ada ketika hidup dia bangunkan pesantren, dan pesantren itu masih dipakai orang. Ada ketika hidup dia bangunkan masjid, masjid itu masih dipakai orang untuk sholat. Masih mengalir pahala untuk dia. Dia dulu adalah seorang guru yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu masih diamalkan orang, masih diajarkan orang kepada orang yang lain, maka mengalir kepadanya pahala. Atau dia punya anak yang soleh, maka mengalir kepadanya pahala. Selain itu tak ada hubungan apapun dengan orang di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu, amalan tersebut tidaklah benar. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab pada pertemuan ini. Dan semoga Allah tabaraka wa jadikan kita hamba yang senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mengantungkan harapan kita, hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beribadah hanya kepada Allah sampai akhir hayat. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di akhir bersama ahli-ahli tauhid dan pemimpin-pemimpin tauhid, yaitu para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.